Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang hingga pada saat ini masih terus memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Nikmatul Islam, nikmatul sunnah, dan nikmat yang agung yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia panjang hingga kita bisa menyambut bulan suci Ramadan di tahun ini, 1 Ramadan 1443 Hijriah, dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Berikutnya, sebagaimana yang diamanahkan kepada kami oleh asatidah pengurus, bahwa insyaAllah selama bulan Ramadan, pada hari Sabtu, Ahad, dan Senin, kita akan membahas seputar Ramadan pula, tentang fadail wa ahkam, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan puasa di bulan Ramadan, dan hukum-hukum seputar puasa di bulan Ramadan. Dalam tempo waktu mungkin 15 menit, majelis kita setiap ba'dal asar di hari Sabtu, Ahad, dan Senin. Adapun Selasa, Rabu, dan Kamis, insyaAllah sebagaimana biasa, tetap diisi oleh Al-Ustaz Al-Fadil, Al-Ustaz Abu Suhail Hafizahullah. Dan kitab yang kita bawa adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin Rahimahullah. Dan insyaAllah akan kita bawakan fatwa-fatwa dari para ulama terkait hukum-hukum seputar Ramadan. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan sebahagian ikhwah yang mungkin memiliki kejanggalan atau sesuatu yang kurang difahami terkait dengan ahkam Ramadan, bisa ditanyakan. Kalau seandainya pertanyaan itu disampaikan pada Dars Asar di hari Sabtu, Ahad, dan Senin, insyaAllah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut biiznillah. Atau pertanyaan itu bisa juga ditanyakan kepada asatidah yang lainnya, baik di Dars Asar ataupun Dars Malam. Adapun pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, sekaligus sebagai jawaban dari pertanyaan para ikhwah, baik di Karang Makmur ini melalui WA ataupun telepon, atau pertanyaan ikhwah yang lain di wilayah atau di daerah-daerah lain seputar Sumatera Selatan atau Palembang. Ikhwah kita di Ranau, di Pematang, di Lampung. Demikian pula ikhwah kita yang dekat di Beringin, bertanya-tanya tentang penetapan 1 Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan hari atau tahun ini jatuh pada hari Ahad, 1 Ramadan 1443 Hijriah. Di hari Sabtu atau malam Sabtu, banyak pertanyaan yang datang, baik kepada saya ataupun kepada asatidah yang lain, kapan ini kita puasa? Di Yaman, demikian pula Arab Saudi, dan beberapa negara yang mayoritasnya adalah Muslim penduduknya sudah menetapkan puasa jatuh pada hari Sabtu. Lantas bagaimana kita yang di Indonesia ini? Apakah kita juga puasa di hari Sabtu? Atau kita menunggu ketetapan pemerintah? Kalau seandainya pemerintah menetapkan di hari Sabtu juga, berarti sama. Namun kalau seandainya pemerintah menetapkan di hari Ahad, berarti kita berbeda dengan Arab Saudi atau dengan Yaman. Bagaimana ini? InsyaAllah di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin Rahimahullah ketika beliau mensyarah hadis, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Kata beliau rahimahullah ringkasnya, kita sampaikan khulasah atau ringkasnya. Ketika beliau menyebutkan khilaf yang terjadi di antara para ulama. Apabila hilal telah terlihat di suatu titik dari belahan bumi ini. Misal di Indonesia melihat, apakah wajib bagi seluruh penduduk bumi dengan Indonesia melihat hilal satu Ramadan, apakah mereka semua wajib berpuasa ataukah bagaimana? Kata beliau rahimahullah, fatakunu al-aqwalur ra'isiyatu allati yumkinu an na'tabiruha thalathatu aqwal. Maka pendapat-pendapat yang kuat, pendapat-pendapat yang pokok dalam permasalahan ini yang bisa kita anggap, yang bisa kita pegangnya adalah tiga pendapat. Apabila hilal telah terlihat di suatu tempat, apakah kaum muslimin harus berpuasa semuanya atau bagaimana? Terjadi perselisihan. Ada lima pendapat, namun yang kuat dari lima pendapat ini ada tiga. Al-awwal, yang pertama, kata beliau, luzumus shaumi ala jami'in nas. Wajib berpuasa atas seluruh manusia. Seperti yang kita contohkan tadi, Arab Saudi menetapkan puasa di hari Sabtu karena hilal telah terlihat di Arab Saudi. Hilal satu Ramadan. Maka menurut pendapat ini, seluruh manusia wajib berpuasa. Yang di Indonesia, kemudian yang di Amerika, yang di Jerman, yang di mana-mana lah. Kaum muslimin yang ada di dunia ini wajib seluruhnya untuk berpuasa. Karena telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi yang mereka telah melihat hilal. Demikian pula sebaliknya, telah terlihat hilal satu Ramadan di Indonesia, maka wajib atas seluruh manusia di berbagai belahan dunia untuk berpuasa. Ini pendapat pertama. Ada dalilnya dan ada salafnya. Dan pendapat ini termasuk pendapat yang mu'tabar, pendapat yang kuat. Wasani, yang kedua, luzum shaumi 'ala man wafaqahum fil matali'. Wajib berpuasa atas mereka-mereka kaum muslimin dari negara-negara yang berbeda yang satu arah matla', terbit mataharinya. Seperti misal negara-negara tetangga Asia atau Asia Tenggara. Ini daerah-daerah yang berdekatan dan satu matla', satu tempat matahari terbitnya. Maka ketika terlihat hilal di Indonesia, wajib bagi Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, negara-negara tetangga ini untuk juga berpuasa. Ataupun sebaliknya, misal Vietnam telah menetapkan bahwa hari Sabtu kemarin satu Ramadan. Wajib bagi negara-negara tetangga yang satu matla', negara-negara tadi, untuk berpuasa pula. Ini pendapat yang kedua. Ada dalilnya dan ada salafnya. Wasalis, dan yang ketiga, luzumus shaumi idza kanu tahta imratin wahidatin. Wajib berpuasa apabila mereka berada dalam satu wilayah pemerintahan. Walaupun negaranya besar, bahkan sampai antar benua, ketika mereka berada dalam satu wilayah pemerintahan, apabila satu daerah dari pemerintahan tersebut telah melihat hilal dan ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka semua wilayahnya wajib berpuasa. Contohnya ya Indonesia. Terdiri dari berapa pulau di Indonesia? Hah? Ribuan pulau ya. Dari berapa provinsi? 34. Dari 34 provinsi. Pemerintah mengutus tim pada 34 provinsi, masing-masing satu provinsi, satu tim. Satu melihat, Misal yang di Sumatera Selatan, Palembang, melihat, melaporkan ke pusat bahwa kami yang berada di Sumatera Selatan telah melihat hilal. Kemudian diterima laporannya dan ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa hari Sabtu, misal ini, 1 Ramadhan. Maka seluruh wilayah yang ada dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib berpuasa semuanya. Enggak lantas kemudian, saya lebih dekat ke Malaysia kok. Di Pulau Kalimantan, gabung, gandeng dengan pemerintah Malaysia. Kami belanjanya aja ke Malaysia, lebih dekat. Kami di perbatasan, kebutuhan-kebutuhan sembako kami biasa membelinya dari pemerintahan Malaysia. Udahlah kami puasanya ikut Malaysia saja. Enggak demikian. Ini pendapat yang ketiga, qaulun qawi. Ada dalilnya, ada salafnya. Pendapat yang kuat. Apalagi manakala pemerintah itu mewajibkan bahwa pelaksanaan ibadah puasa satu Ramadan atau pelaksanaan Id satu Syawal, seluruh rakyat harus bersama dengan pemerintah. Maka ini lebih wajib lagi kaum muslimin yang ada di negeri tersebut untuk berpuasa bersama dengan pemerintahnya. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya li hadithi, berdasar pada hadis as-shaumu yauma yasumun nas. Puasa itu dimulai ketika manusia di tempat tersebut pemerintah menetapkan untuk berpuasa. Maka ketika itulah puasa dimulai bersama dengan pemerintahnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ma huwa amalun nasil yaum. Lantas bagaimana yang diamalkan oleh manusia yaitu kaum muslimin di hari-hari ini? Ada tiga pendapat tadi. Pendapat pertama, kedua, ketiga. Dan beliau rahimahullah, Syekh Ibn Uzaimin rahimahullah, menguatkan pendapat yang kedua. Dan itu pendapat yang dikuatkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa apabila hilal telah terlihat di suatu tempat, maka wajib bagi kaum muslimin yang satu matla', satu arah terbit matahari, untuk berpuasa. Atau mudahnya negara-negara tetangga seperti Asia Tenggara, satu saja negara melihat, maka semua negara-negara tetangga yang satu matla' wajib berpuasa. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Namun walaupun demikian, beliau menyampaikan ma huwa amalun nasil yaum. Bagaimana pengamalan manusia yaitu kaum muslimin di hari-hari ini? Al-ghalibu amalun nasil yaum 'alal akhir. Umumnya yang diamalkan oleh kaum muslimin terkait dengan tiga pendapat ini adalah pendapat yang terakhir. Pendapat yang ketiga. Apa tadi pendapat ketiga? Apa ya Abu Kasyah? Berpuasa bersama dengan pemerintahnya. Apabila satu wilayah pemerintahan. Misal negaranya besar sekali. Enggak cuma benua Asia, bahkan sebahagian negaranya ada di benua Afrika. Pemerintahannya ini luas. Demikian pula yang di benua Afrika tadi, misal Indonesia, enggak cuma seperti Indonesia sekarang berhasil menguasai mana kira-kira? Benua Eropa, berhasil menaklukkan apa kira-kira? Amerika. Misal ditaklukkan oleh Indonesia, sehingga yang di sana yang memerintah adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah pusat Indonesia, NKRI, masuk dalam bagian NKRI pun demikian. Mereka berpuasanya mengikuti pemerintah pusat. Ini pendapat yang ketiga, dan ini yang dikatakan oleh Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa umumnya kaum muslimin di masa-masa terakhir ini berpuasanya mengikuti pemerintahnya. Qala wa li hadza tajidu qaryataini 'ala al-hududi bainahuma amtaru qalilah qaryatun shamat wa qaryatun lam tasum wa qaryatun aftarat fil 'id wa qaryatun lam tuftir li anna hadhihi tahta wilayatin wa hadhihi tahta wilayah. Oleh karena itu maka akan engkau jumpai ada dua desa, desa ini al-hudud, yang ada di perbatasan dua negara. Sebuah desa, ada dua desa yang ini merupakan perbatasan. Satu desa masuk pemerintahan Malaysia contohnya, satu desa lagi masuk ke wilayah Indonesia ya. Misal kayak Karangagung dengan Aur. Karangagung masuk Indonesia, Aur masuk Malaysia. Jaraknya hanya beberapa meter saja. Perbatasannya terlihat, bahkan kampung-kampung mereka, rumah-rumah di kampung tersebut terlihat dari desa sebelah. Akan tetapi, qaryatun shamat wa qaryatun lam tasum. Desa yang ini sudah berpuasa, desa yang sana belum berpuasa. Qaryatun afṭarat fil 'id. Desa ini sudah memasuki satu Syawal, yang di sana masih berpuasa. Masih di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Li'anna hadhihi tahta wilayah wa hadhihi tahta wilayah. Karena yang ini mengikuti pemerintahannya sendiri, dan yang itu negara desa yang sana mengikuti pemerintahannya sendiri. Padahal sangat berdekatan, tetapi beda pemerintahan, berbeda pula tentang penetapan satu Ramadan dan penetapan satu Syawal. Sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa pendapat yang terakhir ini inilah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang umum terjadi di masa-masa sekarang ini, dan ada dalilnya, ada salafnya. As-shaumu yauma yashumun nas wal fitru yauma yuftirun. Puasa itu dimulai ketika manusia di tempat tersebut, wilayah tersebut berpuasa. Demikian pula al-fitru, berbuka masuk satu Syawal adalah bersama dengan manusia ketika manusia di daerah tersebut juga berbuka atau memasuki satu Syawal. Sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari ikhwah kita yang masih bingung, bagaimana ini Arab Saudi sudah puasa kok kita belum? Enggak usah bingung. Demikian yang pertama, kenapa kita enggak bingung? Yang pertama, Arab Saudi, Yaman dengan Indonesia beda matla'nya, jauh. Beda matla'. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak masuk. Pendapat yang dirajakan oleh Syekh Ibnu Taimin juga enggak masuk. Yang kedua enggak usah bingung, kenapa? Karena ada pendapat yang ketiga, setiap pemerintahan dia punya wewenang untuk menetapkan masuk satu Ramadan atau satu Syawal, sehingga kita berpuasa bersama dengan pemerintah kita, wilayah yang memerintah kita, dan itu ada dalilnya. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sampaikan aqwal para a'immah lainnya terkait dengan permasalahan ini di waktu-waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.